السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، kepada إخوان وأخوات جماعة مسجد نور التوحيد yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala، dan kepada seluruh kaum muslimin pemirsa TV Roja dan pendengar radio Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan oleh Allah Taala hidayah taufik untuk menuntut ilmu syar'i, untuk mengkaji Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salaf. Ini nikmat yang besar dan termasuk usulun ni'am, pokok nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Ikhwan fi din, a'azakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mukaddimah tentang prinsip dalam kita beragama. Sebelum kita masuk kepada poin ke-16, karena ini penting untuk kita fahami, kita yakini, kita amalkan. Dan ini pernah saya sampaikan juga dalam kajian syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kajian-kajian seperti ini atau mukaddimah seperti ini harus sering diulang supaya orang bertambah yakin dengan agamanya. Prinsip dalam kita beragama yang pertama, bahwa Islam satu-satunya agama yang hak. Islam satu-satunya agama yang benar. Islam satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Taala. Karena Allah berfirman di dalam surah Ali Imran di ayat 19, "Inna dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah adalah agama Islam. Dan juga Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghayra al-islam diinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain Islam, enggak akan diterima oleh Allah dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Orang mencari agama Islam enggak akan diterima oleh Allah Taala dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk menyampaikan agama ini. Seluruh nabi, seluruh rasul alaihi wassalatu wassalam, agama mereka adalah agama Islam. Dan penutup para nabi, para rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW mengajak umat ini semuanya untuk masuk ke dalam agama Islam. Semuanya untuk masuk ke dalam agama Islam. Karena itu Nabi mengajak kepada Yahudi, kepada Nasrani untuk masuk ke dalam agama Islam. Allah berfirman dalam surah Ali Imran di ayat 64, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun." Wahai ahlul kitab, kemarilah kepada satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah, dan tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu pun juga, dan tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika kalian berpaling, saksikan bahwa kami adalah orang-orang Islam. Jadi Nabi sudah mengajak semuanya, karena Nabi diutus oleh Allah untuk seluruh manusia, seluruh bangsa, seluruh manusia. Allah berfirman di dalam surah Al-Anbiya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidak kami utus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Allah juga berfirman dalam surah Saba, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin nasi basyira wa nadhira, walakin aktsaran nasi la ya'lamun." Dan tidak kami utus engkau Muhammad melainkan untuk seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan pengancam, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan kepada para sahabat dan kepada kita semuanya bahwa siapa aja yang mendengar Nabi Muhammad SAW diutus tapi dia tidak masuk ke dalam agama Islam ini, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda SAW, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, tidaklah mendengar aku diutus siapa aja, apakah dia Yahudi ataukah dia Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Artinya semua Yahudi, Nasrani, ya masuk dalam agama Islam. Kalau mereka enggak masuk dalam agama Islam, maka mereka pasti menjadi penghuni neraka. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, bahwa Islam adalah agama ilmu. Islam agama ilmu. Islam agama dalil. Islam agama hujjah. Di dalam kita beragama ini harus ada dalil, harus ada hujjah. Bukan kata orang, bukan kata ustaz, bukan kata kiai, bukan kata ulama, kata dalil. Sebab Allah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana mas'ula." Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, karena sungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Jadi jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, jangan ikut. Agama ini agama dalil, agama hujjah. Ketika kita akan melaksanakan ibadah kepada Allah, melaksanakan agama ini, kita harus berjalan di atas dalil, atas Quran wa sunnah ala fahmi salam. Enggak boleh kita ada-adakan dalam agama, enggak boleh. Jadi harus dengan dalil. Makanya orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka mengklaim diri mereka ahli sorga. Maka Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW, katakan kepada mereka mana dalilnya, mana hujahnya. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 111, وَقَالُوا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا تِلْكَ أَمَنِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Mereka berkata bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Kata Allah, tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan kepada mereka, mana bukti kamu? Mana hujah kamu? Mana dalil kamu? Jika kamu orang yang benar. Jadi harus ada bukti, harus ada dalil. Makanya harus jelas dalam kita beragama ini dalil. Ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, setiap hari kita minta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang terima. Ilmu yang bermanfaat, al-ilmu nafi' ma qama bihi dalil. Al-ilmu nafi' ma qama bihi dalil. Ilmu yang bermanfaat itu yaitu ilmu yang tegak di atas dalil. Jadi ilmu itu apa yang tegak di atas dalil. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita bicara soal ilmu, yaitu ilmu syar'i yang ada dalilnya dari Quran Sunnah, yang dikatakan bermanfaat apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau kita bicara ilmu ini panjang, luas gitu. Yang ketiga, bahwa Islam adalah agama tauhid. Prinsip yang ketiga, bahwa Islam adalah agama tauhid. Makanya ayat-ayat Al-Quran yang terbanyak berbicara tentang tauhid. Dan nabi-nabi, rasul-rasul alaihimus salatu wassalam, diutus oleh Allah untuk menegakkan tauhid. Dan kita pun, manusia dan jin diciptakan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah. Artinya mentauhidkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Beribadah kepada Allah artinya mentauhidkan Allah. Allah ciptakan manusia ini agar mereka beribadah kepada Allah, maksudnya agar mereka mentauhidkan Allah Taala. Karena itu Rasul-Rasul alaihimus salatu wassalam diutus oleh Allah untuk menegakkan tauhid. Banyak ayatnya, di antaranya Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat ini seorang rasul. Setiap rasul dakwanya an i'budullaha wajtanibut taghut. Hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah dan jauhkan taghut. Semua rasul, semua nabi alaihi wassalatu wassalam itu mendakwakan dakwah tauhid. Dan itu misalnya dalam Al-Qur'an nanti kisahnya para nabi. Kisahnya Nabi Nuh alaihi wassalam, Hud, Nabi Saleh, Syuaib dan yang lainnya, nabi-nabi yang lain. Semua mendakwakan dakwah tauhid sampai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus tegak dakwah ini dan harus terus diulang ribuan kali tentang dakwah tauhid. Kenapa? Karena banyaknya manusia yang berbuat syirik kepada Allah. Kesyirikan yang paling besar, dosa yang paling besar adalah syirik. Yang ini harus kita ingatkan manusia agar mereka menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Karena perbuatan syirik merupakan kezoliman yang paling zolim, kemungkaran yang paling mungkar, maksiat yang paling maksiat, dan juga akan membawa orangnya ke neraka dan kekal dalam neraka selama-lamanya. Seluruh amal yang dilakukan oleh yang berbuat syirik, hapus semua amalnya. Makanya justru dakwah kita, dakwah salaf ini, dakwah yang sayang kepada umat. Karena mengajak umat kepada tauhid. Kalau mereka dibiarkan syirik, datang ke kubur-kubur wali, minta kepada kubur-kubur, percaya kepada dukun-dukun dan segala macam, ini perbuatan mereka merupakan syirkun akbar yang akan menghapuskan seluruh amal mereka. Jangankan kita, hatta Nabi Muhammad SAW, kalau Nabi Muhammad SAW berbuat syirik, akan hapus amalnya. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar, la in asyraqta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna khasirin. Kalau engkau berbuat syirik akan hapus amalmu dan engkau termasuk orang yang merugi. Rugi. Kalau berbuat syirik ya rugi, dunia rugi, di alam barzah juga rugi, disiksa oleh Allah. Kemudian di hari kiamat juga rugi, kekal dalam neraka selama-lamanya. Karena hapus seluruh amalnya. Maka dakwah salam, dakwah yang sayang kepada umat. Justru kita ingin setiap pribadi itu menjadi baik dengan dakwah ini. Dengan belajar tauhid, akidah yang benar, akidah sunnah jamaah, akan menjadi baik. Baik dirinya menjadi baik, istrinya, anaknya, keluarganya, masyarakat, Jadi bangsa dan negara ini jadi baik. Dengan apa? Dengan dakwah ini. Jadi dakwah ini harus terus jalan. Dan gak boleh berhenti dakwah ini selama di langit dan bumi. Dan para da'i juga harus memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid. Dan mengulang dakwah tauhid ribuan kali. Antum lihat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam siang malam mendakwakan umatnya untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik 950 tahun. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kita belum seberapa mendakwakan dakwah tauhid ini. Kalau kita habiskan umur kita aja, umpamanya umur kita 70 tahun mendakwakan dakwah tauhid, belum seberapa dibandingkan dengan para nabi dan para rasul dalam mendakwakan dakwah tauhid. Ini yang paling penting, ini inti ajaran Islam, tauhid ini. Ini harus terus diulang-ulang. Ini prinsip yang paling penting, asas yang paling penting. Kemudian yang keempat, bahwa Islam wajib dipahami dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bahwa Islam ini harus kita pahami dengan pemahaman sahabat, karena mereka yang paling tahu tentang agama ini, paling paham tentang agama ini, dan mereka yang sudah melaksanakan agama ini dan sudah mendakwakannya sehingga Allah memuji mereka dan Allah redha kepada mereka dan Allah masukkan mereka ke dalam surga. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah orang-orang yang mulia. Orang-orang yang mulia. Enggak boleh ada seorang pun yang mencaci maki sahabat. Maka dia pasti hina di dunia dan pasti akan hina nanti di akhirat. Karena hukumnya dosa besar mencaci maki sahabat. Sahabat mulia karena Allah muliakan mereka. Allah menyebutkan dalam surah At-Taubah ayat 100, was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal ansar wal ladzina ittaba'uuhum ihsanan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'ada lahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Generasi yang pertama dari umat ini adalah muhajirin ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah redha kepada mereka, mereka pun redha kepada Allah. Allah sediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan itulah kemenangan yang besar, kesuksesan yang besar, kesuksesan abasi, abadi, kesuksesan yang abadi dengan mengikuti jalannya para sahabat. Karena enggak ada jalan kecuali mengikuti pemahaman mereka. Kalau mereka yang paling paham tentang Quran, paling paham tentang sunnah, dan dipuji oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi SAW menyebutkan umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, Nabi menyebutkan 72 masuk neraka, 1 masuk surga. Sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha fin nar illa wahidah. Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga. Ketika ditanya oleh para sahabat, satu yang masuk surga siapa? Al-jamaah. Itu jamaah, maksud para sahabat. Itu dalam riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dan Hakim disebutkan satu yang masuk surga ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Wajib mengikuti jalan para sahabat. Ketika orang menyimpang dari jalannya para sahabat, pasti mereka sesat. Ketika orang menyimpang dari jalan para sahabat, pasti sesat. Karena Allah menyebutkan demikian dalam surah An-Nisa di ayat 115, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, kami biarkan dia sesat. Dibiarkan sesat oleh Allah. Kami biarkan dia kemana berpaling. Kami biarkan dia sesat. Kemudian akhirnya wa nuslihi jahannam, kami akan masukkan dia ke neraka jahannam. Dan jahannam itu sejagat tempat kembali. Yang dimaksud dengan kaum mukminin pada saat turunnya ayat ini, para sahabat yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang menentang Rasul dan mengikuti jalan selain jalannya para sahabat, kata Allah, kami biarkan dia sesat di muka bumi ini. Dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam. Menunjukkan tentang wajibnya kita mengikuti jalannya para sahabat, wajib. Wajib mengikuti pemahaman mereka. Karena jalan mereka, jalan yang selamat, yang membawa manusia ke surga. Dan itu nas Al-Quran menyebutkan demikian, dan juga hadis Rasulullah SAW, dan dalilnya banyak, ya lebih dari 50 dalil saya bawakan dalam buku Mulia dengan Manhaj Salaf, 50 dalil tentang wajibnya kita mengikuti jalannya para sahabat. Hukumnya wajib mengikuti pemahaman mereka. Kemudian yang kelima, bahwa agama Islam ini sudah sempurna, jadi gak boleh lagi orang menambah-nambah dalam beragama ini. Sudah sempurna agama Islam. Dan Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan agama Islam ini sudah sempurna, dan Nabi sudah menyampaikan semua ini kepada umat Islam. Maka dalam hajatul wada', ketika Nabi haji yang pertama dan terakhir, hajatul wada', Allah turunkan ayat di padang Arafah. Di sore hari Allah turunkan ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Sempurna agama Islam. Artinya membawa manusia ke sorga sudah Nabi jelaskan lengkap. Yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan lengkap. Semua Nabi jelaskan, enggak ada satu pun yang tidak Nabi jelaskan, lengkap semuanya. Sampai Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun dari agama ini, apa saja yang membawa kalian ke sorga sudah dijelaskan, dan apa saja yang membawa kalian ke neraka sudah dijelaskan, lengkap semuanya. Nabi sudah jelaskan semuanya. Sampai ketika kaum musyrikin bertanya kepada Salman Al-Farisi, Salman Al-Khair radhiyallahu anhu arda, apakah Nabi kamu mengajarkan kepada kamu segala sesuatu sampai tentang tata cara buang air? Jawab Salman, ajal, iya. Hadis ini sahih dari Muslim. Salman menjawab, iya. Artinya Nabi mengajarkan segala sesuatu sampai tata cara buang air. Kalau tentang tata cara buang air Nabi ajarkan, gak mungkin Nabi gak jelaskan tentang masalah tauhid, masalah akidah, masalah prinsip dalam kita beragama. Gak mungkin Nabi gak jelaskan. Semua Nabi jelaskan, lengkap agama ini. Arti kalau buang air Nabi jelaskan, gak mungkin masalah tauhid Nabi gak jelaskan. Masalah beragama ini yang benar Nabi gak jelaskan, gak mungkin. Nabi jelaskan semuanya, lengkap agama ini. Maka Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan agama Islam sudah sempurna. Maka gak boleh ada orang-orang yang menambah lagi dalam agama, gak boleh mengurangi. Semua yang membawa manusia ke surga Nabi sudah jelaskan, semua yang membawa ke neraka Nabi sudah jelaskan. Tinggal kita mengikuti jalan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan dipahami oleh para sahabatnya. Ini harus kita tempuh. Jalan ini yang wajib kita tempuh. Islam sudah sempurna, gak boleh mengadakan yang baru agama. Makanya Nabi ketika menyebutkan dalam hadis Irbad bin Sariyah, hadis ini sudah kita bahas, Nabi bersabda SAW, "May ya'ish minkum ba'di fathara ikhtilafan katsira fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'il mahdiyyin ar-rashidin tamassaqu biha wa 'addu 'alayha bin nawajidh wa iyyakum muhdathat al-umur fa inna kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dhalalah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang hidup sesudah wafatku akan melihat perselisihan yang banyak, perpecahan yang banyak di tengah-tengah kaum muslimin ini. Banyak kelompok, banyak firqah, banyak golongan di tengah umat Islam. Tapi Nabi berikan solusi. Kata Nabi SAW, "Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan geram kalian." Pegang erat-erat. Artikan pelajari agama ini, fahami agama ini, amalkan dan istiqomah. Kemudian Nabi ingatkan lagi, "Wa iyyakum muhdatsatil umur." Jauhkan diri kalian dari setiap perkara yang berhubungan agama. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang bernama agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Artinya seorang itu enggak mungkin dia bisa berjalan di atas manhaj yang hak Al-Qur'an wa sunnah al-pamisal kecuali dengan menjauhkan segala macam perbuatan bid'ah. Saya ulangi, antum catat itu. Bahwa enggak mungkin seorang itu akan tetap berpegang teguh berjalan di atas jalan yang hak Al-Qur'an wa sunnah al-pamisal kecuali dengan dia menjauhkan segala macam perbuatan bid'ah. Perbuatan bid'ah itu akan menyesatkan orang, akan memasukkan dia ke dalam neraka. Menyesatkan dia dari jalan yang lurus dan masukkan dia ke dalam neraka. Maka jauhkan semua perbuatan bid'ah. Karena yang menyuruh untuk menjauhkan perbuatan bid'ah, siapa yang menyuruh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhkan dari kalian dari setiap perkara yang berlawanan agama. Karena setiap yang berlawanan agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Yang mengatakan perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah, yang mengatakan Rasulullah SAW. Yang mengatakan bahwa semua bid'ah sesat adalah Rasulullah SAW. Dan Nabi juga bersabda, SAW, hadis ini sahih. Menurut Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Al-Hakim, dan yang lainnya. Dan dalam hadis yang lain, Nabi juga bersabda, SAW, dalam hadis riwayat Imam Nasa'i, dari sahabat Jabir bin Abdullah, radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan neraka. Ya, Nabi sudah mengatakan demikian. Nabi terus sampaikan. Makanya kita wajib hati-hati. Berjalan di atas jalan lurus ini jangan mengikuti banyaknya orang, karena banyaknya orang bukan ukuran kebenaran. Jangan ikuti tokoh-tokoh agama, ikuti dalil dari Quran Sunnah. Jangan kita berbuat bid'ah. Karena bid'ah merusak hati, merusak akal, merusak agama, merusak kehormatan, dan juga amal kita akan tertolak dan diancam masuk neraka dengan perbuatan bid'ah itu. Kita berjalan dengan jalan lurus kalau kita ingin selamat dunia akhirat. Ikhwani fiddin, azakumullah, ini sebagai mukaddimah yang perlu saya sampaikan. Dan ini prinsip dalam kita beragama. Prinsip dalam beragama banyak, puluhan, tapi itu diantara yang perlu saya sampaikan. Sekarang kita masuk kepada sesuatu, masalah tentang keyakinan, keyakinan yang sesat, keyakinan yang kufur, yang diada-adakan dalam agama ini. Ketika kita berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala bersama hambanya, saya sudah jelaskan tentang ma'iyatullah, Allah bersama dengan hambanya, artinya Allah tetap berada di atas langit, istiwa di atas arsy. Tapi ilmunya Allah, Allah mengetahui, Allah melihat semua yang dilakukan oleh makhluk ini, semuanya, enggak ada yang terluput sedikit pun dari ilmunya Allah. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Jadi Allah tetap di atas arsy. Nah, kemudian ada sekelompok manusia yang menafsirkan maksudnya bersama, bersatu sehingga mereka punya keyakinan Allah bersatu dengan makhluknya. Ada yang menyebutkan dengan istilah wahdatul wujud, semua yang ada ini satu, ya Allah dan hamba jadi satu. Ini sesat, kufur. Makanya kita bahas tentang ini karena mereka awalnya salah memahami ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ma'iyah, kemudian mereka meyakini adanya wahdatul wujud. Kita bahas poin yang ke-16 dari syarah akidah al-sunnah wal jamaah. Al-sunnah menolak keyakinan wahdatul wujud. Keyakinan wahdatul wujud atau wahdatul wujud, dua-duanya sama, wahdatul wujud atau wahdatul wujud, meyakini bahwa semua yang ada ini hanya satu, dan i'tiqad bahwa Allah menjelma hulul pada makhluknya, maka semua keyakinan adalah keyakinan kufur dan mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Keyakinan hululiyah adalah satu keyakinan dari ajaran tasawuf yang meyakini bahwa Allah menitis kepada makhluknya. Dan ittihadiyah, keyakinan bahwa Allah menyatu dengan makhluknya, merupakan jenis kekufuran yang paling buruk. Sama halnya dengan bentuk yang khusus seperti orang-orang yang berkeyakinan bahwa Allah Azza wa Jalla menitis kepada Isa alaihissalam. yakinan orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Isa bahwa menitis Allah, artinya bahwa Nabi Isa itu titisan dari Tuhan. Ini ajaran yang kufur, sesat. Juga menitis kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan sebagian anak cucunya, kepada sebagian raja-raja atau syekh dan orang-orang yang memiliki bentuk fisik yang indah, atau yang lainnya dari perkataan yang lebih parah kesesatannya daripada perkataan kaum Nasrani. Orang-orang yang berkeyakinan sesat tersebut berpendapat bahwa kulul dan itihadnya Allah adalah dalam segala perwujudan hingga meliputi anjing, babi atau benda-benda yang najis. Ini keyakinan mereka yang sesat nih. Dan ini ada dalam sejarah Islam. Kalau mereka melihat binatang itu, yaitu Allah kata mereka. Ini sesat. Dan itu ada. Nah, saya sebutkan tokoh-tokohnya di sini. Hal tersebut seperti keyakinan orang-orang Jahmiyah dan orang-orang yang mengikuti keyakinan tersebut seperti Ibnu Arabi, Ibnu Sab'in, Ibnu Farid, Tilmisani atau Tilmisani dan Balyani dan selainnya. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Kalau kita lihat tokoh-tokohnya, enggak semuanya saya sebutkan, seperti tokoh Al-Husain bin Mansur Al-Hallaj, enggak saya sebutkan, dia wafat tahun 309 Hijriah. Juga tokoh yang sesat disebutkan oleh para ulama, termasuk orang yang zindiq, dan dia sebagai tukang sihir. Dia mati dibunuh di Irak. Dia wafat tahun 309 Hijriah. Kemudian yang terkenal lagi tokohnya Ibnu Arabi, yaitu Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah At-Ta'i Al-Hatimi Al-Andalusi, yang dikatakan Muhyiddin Ibnu Arabi. Ini juga disesatkan oleh para ulama. Keyakinannya wahdatul wujud, yang ada ini semua satu. Jadi harus kita meyakini bahwa Allah dengan makhluk berbeda. Allah Khalik, kemudian selain Allah semuanya adalah makhluk. Allah ciptakan semua makhluk ini. Jadi enggak ada satupun dari zat Allah yang menitis kepada makhluk, dan enggak ada satupun makhluk yang bersatu dengan Allah sama sekali. Itu keyakinan. Maka disebutkan oleh Imam Taqiyuddin Al-Fasi, Imam Taqiyuddin Al-Fasi ini, Syekh Al-Imam Taqiyuddin Al-Fasi rahimahullah, yang wafat tahun 832 Hijriah. Dia menulis kitab tentang Aqidah Ibnu Arabi wa Hayatuhu wa maqal al-mu'arrikhuna wal-ulama'u fihi, Aqidah Ibnu Arabi dan kehidupannya, dan apa yang dikatakan oleh para ahli sejarah dan ulama tentang Ibnu Arabi, Muhyiddin Ibnu Arabi. Karena keyakinan ini keyakinan yang sesat. Wahdatul wujud ini semua adalah satu. Maka mereka mengatakan bahwa semua agama satu. Dari sini awalnya. Semua agama sama. Asalnya dari sini, Ibnu Arabi. Yang wafat tahun 638 Hijriah. Taqiyuddin Al-Fasi membahas tentang bagaimana penjelasan para ulama. Para ulama, puluhan ulama menjelaskan bahwa dia kafir, keluar dari agama Islam. Para ulama menjelaskan tentang Muhyiddin Ibnu Arabi ini. Keyakinan Ahlu Sunnah seperti yang disebutkan oleh ini juga Syekh Taqiyuddin Al-Fasi rahimahullah, yang wafat tahun 832 Hijriah, membawakan juga perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Di dalam bukunya beliau mengatakan begini: wa qad ittafaqa salaful ummah wa a'immatuha ala anna al-khaliqa ta'ala ba'inun min makhluqatihi laysa fi dhatihi shay'un min makhluqatihi wala fi makhluqati shay'un min dhatihi was-salafu walaimatu kafaru al-Jahmiyah lama qalu innahu halun fi kulli makanin. Disebutkan di sini telah sepakat salaful ummah dan imam-imamnya, artinya para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya, sepakat bahwa Khalik Allah Ta'ala itu berpisah dari seluruh makhluknya. Allah berpisah dari seluruh makhluknya. Enggak ada pada zat Allah sesuatu pun dari makhluknya, dan tidak ada dari makhluknya sesuatu dari zat Allah Ta'ala. Perhatikan tuh, itu ba'in min khalqi, maksud dari ba'in min khalqi artinya Allah berpisah dari makhluknya. Enggak ada pada zat Allah itu sesuatu dari makhluknya, dan tidak ada dari makhluknya sesuatu pun dari zatnya Allah. Tidak ada, Allah berpisah dari makhluknya. Dan para salafus saleh dan para imam yang sesudahnya telah mengkafirkan Jahmiyah ketika dia mengatakan bahwa Allah itu berada pada setiap tempat, arti menempati setiap tempat Allah. Ini dikafirkan. Karena kita punya keyakinan bahwa Allah istiwa di atas arsy, dan Allah berpisah dengan makhluknya. Wah, seluruh makhluk ini Allah yang menciptakan. Jadi gak ada satupun dari makhluk Allah yang merupakan bagian daripada Allah. Tidak ada. Allah ba'in, itu makna ba'in min khalqihi. Ini jelas sekali. Jadi Khalik Ta'ala itu ba'in min makhlukati. Arti ba'in berpisah itu gak ada pada zat Allah sesuatu dari makhluknya, dan tidak ada makhluk dari makhluknya itu sesuatu dari zat Allah. Tidak ada sama sekali. Kemudian juga yang berpendapat tentang wahdat wujud Ibnu Arabi ini disebutkan oleh para ulama, diantaranya oleh Imam Az-Zahabi juga, bahwa dia sudah keluar dari agama Islam, zindik dan keluar dari agama Islam, dan perkataan dia perkataan yang kufur dan kesesatan. Semuanya seperti itu. Dan banyak ulama juga yang ditanya, seperti ditanya Syekh Al-Hafidh Abu Zur'ah Ahmad bin Hafidh Al-Iraqi Al-Syafi'i, ketika ditanya tentang bukunya Ibn Arabi, yaitu Fususul Hikam yang ma'ruf dan Futuhat Al-Makkiyah, dijawab oleh beliau bahwa ini merupakan kufrun sharih, kufur yang jelas. Dan kalau betul Ibnu Arabi itu menulis kitab itu, dan dia demikian sampai wafatnya, wastamaru alaihi ila wafati, fa huwa kafirun mukhaladun fin nari bila syak, bahwa dia kafir kekal dalam neraka selama-lamanya. Ini penjelasan dari Imam Abu Zur'ah Ahmad bin Al-Hafidh Al-Iraqi Al-Syafi'i. Ini penjelasan Imam Al-Fasi, seperti yang saya sebutkan tadi, perkataan para ulama. Kalau kita baca lagi banyak penjelasannya. Jadi pengakuan tentang wahdatul wujud, pengakuan yang sesat, awalnya ada keyakinan ini, itu adanya tarekat, adanya tasawuf. Maka dalam Islam tidak ada istilah tasawuf, tarekat tidak ada. Yang menyatakan demikian siapa? Para ulama, bukan saya. Para ulama di buku ini ada penjelasannya. Di buku ini untuk melihat di halaman 31 dalam Syarah Aqidah Al-Sunnah Jamaah disebutkan istilah tasawuf ini dipakai oleh sebagian kaum sufi, filosof, orientalis, serta orang-orang yang sejalan dengan mereka. Ini nama yang tidak boleh dipakai dalam akidah, karena merupakan penamaan yang baru dan diada-adakan. penamaan tasawuf dan sufi tidak dikenal pada awal Islam. Penamaan ini terkenal ada setelah itu atau masuk ke dalam Islam dari ajaran agama dan keyakinan selain Islam. Dr. Sabir Ta'ima memberikan komentar dalam kitabnya As-Sufiya Mu'taqadan wa Maslakan. Sufiya itu sebagai keyakinan dan sebagai jalan hidup. Beliau menyebutkan dalam kitabnya itu jelas bahwa tasawuf dipengaruhi oleh kehidupan para pendeta Nasrani. Mereka suka memakai pakaian dari bulu domba dan berdiam di biara-biara, dan ini banyak sekali. Islam memutuskan kebiasaan ini ketika ia membebaskan setiap negeri dengan tauhid. Islam memberikan pengaruh yang baik terhadap kehidupan dan memperbaiki tata cara ibadah yang salah dari orang-orang sebelum Islam. Kenapa demikian disebutkan dengan kehidupan pendeta Nasrani? Saya mau tanya kepada antum, pendeta Nasrani itu menikah atau tidak? Menikah atau tidak? Tidak mereka. Nah, tasawuf itu enggak boleh orang itu menikah dalam ajaran tasawuf. Bahkan untuk mencari nafkah pun enggak boleh. Ada di kitab-kitab mereka. Jadi enggak boleh menikah karena akan mengganggu ibadahnya seorang. Ini menyalahi Quran dan Sunnah atau tidak ini? Menyalahi Quran dan Sunnah. Nabi Muhammad SAW, orang yang paling mulia tempatnya di sorga, yang paling tinggi imamnya para nabi, para rasul, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, istrinya 9. Ya justru ajaran ini sesat. Makanya Nabi ketika ada seorang, 3 orang sahabat yang datang, kemudian ada seorang mengatakan mau ibadah aja, saya gak akan nikah selama-lamanya, Nabi marah. Nabi mengatakan man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku enggak termasuk golonganku. Jadi yang satu ingin puasa terus menerus, yang satu ingin sholat malam terus menerus, yang satu enggak mau nikah. Tiga-tiganya ditegur oleh Nabi SAW, tidak boleh, harus dia melakukan ibadah menurut syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Dr. Ihsan Ilahi Zahir di dalam kitabnya, beliau wafat tahun 1407 Hijriah. Dr. Ihsan Ilahi Zahir banyak bukunya tentang firqah-firqah yang sesat dia tulis, banyak sekali. Dan mereka, dan dia orang alim dan dibunuh oleh orang Syiah ini. Dr. Ihsan Ilahi Zahir rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dalam bukunya At-Tasawuf Al-Mansya' wal-Masadir, kata beliau, apabila kita memperhatikan dengan teliti tentang ajaran sufi yang pertama dan terakhir, maksudnya yang belakangan, serta pendapat-pendapat yang dinukil dan diakui oleh mereka di dalam kitab-kitab sufi, baik yang lama maupun yang baru, maka kita akan melihat dengan jelas perbedaan yang jauh antara sufi dengan ajaran Quran dan As-Sunnah. Begitu juga kita tidak akan pernah melihat adanya bibit-bibit sufi dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, yang mereka adalah sebaik-baik pilihan Allah subhanahu wa ta'ala dari para hambanya setelah para nabi dan para rasul. Sebaliknya, kita bisa melihat bahwa ajaran tasawuf diambil dari para pendeta Kristen, Brahmana, Hindu, Yahudi, serta kezuhudan Buddha, konsep Asy'ubi di Iran yang merupakan Majusi di periode awal kaum Sufi, Ganusia, Yunani, dan pemikiran Neo-Platonisme yang dilakukan oleh orang-orang Sufi belakangan. Ini dalam buku As-Sufiya Mu'taqadan wa Maslakan. At-Tasawuf, dalam buku At-Tasawuf Al-Mansya' wal Masadir. Jadi Dr. Ihsan Ilahi Zahir menyebutkan dalam bukunya At-Tasawuf Al-Mansya' wal Masadir. Kemudian juga Syekh Abdurrahman Al-Wakil rahimahullah berkata dalam kitabnya Masra'u Tasawuf, beliau mengatakan sesungguhnya tasawuf itu adalah tipuan atau makar paling hina dan tercela. Setan telah membuat hamba Allah tertipu dengannya dan memerangi Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya SAW. Sesungguhnya tasawuf adalah sebagai kedok Majusi agar ia terlihat sebagai orang ahli ibadah, bahkan juga kedok semua musuh agama Islam ini. Bila diteliti lebih mendalam akan ditemui bahwa dalam ajaran sufi terdapat ajaran Brahmanisme, Budisme, Zoroastrisme, Platonisme, Yahudi, Nasrani serta Paganisme. Ini hampir setiap kitab yang membahas tentang tasawuf mengatakan demikian. Dan kitab yang menjelaskan tentang penyimpangan tasawuf bukan satu, puluhan kitab. Puluhan kitab. Ada yang satu jilid, ada yang dua jilid, ada yang berjilid-jilid menjelaskan tentang penyimpangan tasawuf. Nah, dari ajaran tasawuf, ajaran ini ada ini. Itu ajaran wahdatul wujud dalam ajaran tasawuf ini. Dan ini penyimpangan, Pak. Untuk melihat juga tasawuf itu awalnya adalah bid'ah yang akhirnya zindik, enggak sholat dia. Maka ada kan syekh-syekh sufia ketika dikatakan suruh sholat, enggak ada kewajiban sholat. Makomnya udah beda, kata dia. Dalam Islam enggak ada perbedaan. Nabi Muhammad SAW sampai akhir hayatnya sholat. Dan wajib sholat sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta yatiqal. Beribadah kepada Allah sampai datangnya al-yakin kematian. Syekh Dr. Soleh Fauzan bin Fauzan Al-Fauzan juga menyebutkan dalam bukunya, Syekh Dr. Soleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan dalam bukunya Hakikatut Tasawuf wa Mauqifut Sufiyyah wa Mauqifus Sufiyyah min Usulil Ibadah wa Din. Di Hakikat Tasawuf beliau jelaskan sebenarnya hakikat tasawuf itu apa. Pokok-pokoknya beliau jelaskan di sini. Pokok-pokok dari ajaran tasawuf. Buat tasawuf enggak ada istilah tasawuf atau istilah sufi dalam Islam, tidak ada. Enggak ada, enggak ada di Quran wala di sunnah, tidak ada. Wala athar sahabat, tidak ada sama sekali. Dan ini disebutkan oleh beliau bahwa tasawuf ini tidak kembali dalam dia merujuk kepada pemahaman agama ini, enggak kembali kepada Quran sunnah apa misalnya. Kebanyakan mereka kepada mimpi-mimpi. Atau kata syekhnya, sedangkan agama ini dalil Quran sunnah. Kemudian juga mereka berpegang kepada jalan orang-orang yang sebelumnya dari syekhnya itu tidak mengikuti ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga dalam zikir-zikir mereka buat zikir-zikir sendiri yang diajarkan oleh syekhnya. Begitu juga kalau kita lihat lagi, orang-orang sufia itu gulu. Gulu kepada siapa? Kepada syekhnya. Sampai kuburan syekhnya disembah. Awal terjadi kubur itu dibangun dan disembah, yang pertama kali dilakukan oleh Syiah. Pertama kali. Kemudian diikuti oleh sufia. Maka dalam ajaran Syiah dengan sufia sama. Kebatinan. Jadi ajaran kebatinan dalam agama Syiah ada, dalam sufia juga ada. Kira kita lanjutkan. Sedangkan jalan para nabi, halaman 213. Sedangkan jalan para nabi dan orang mengikutinya dari orang-orang mukmin berkeyakinan bahwa Allah adalah yang menciptakan alam semesta. Allah Rabb penguasa langit dan bumi serta apa-apa yang ada di antara keduanya. Rabb pemilik arsy yang agung dan seluruh makhluk adalah hambanya dan semuanya butuh kepada Allah. Jadi ada khalik, ada makhluk. Gak bisa khalik bersatu dengan makhluk atau makhluk bersatu dengan khalik, gak mungkin. Tadi sudah kita bahas bahwa Allah itu ba'in, ba'inun. Jadi ba'inun min khalqihi, berarti Allah ba'in min khalqihi, Allah ba'in min makhlukatihi. Laisa fi dhati syai'un min makhlukatihi. Dan juga tidak ada sesuatu pun dari makhluknya, sesuatu dari zatnya. Jadi kita harus meyakini demikian. Allah adalah khalik, berbeda dengan makhluk. Jadi yang ada khalik, ada makhluk. Dan makhluk semua diciptakan Allah. Tidak ada yang namanya khalik bersatu dengan makhluknya, tidak ada. Atau makhluk bersatu dengan khalik, tidak ada. Atau bahwa ada makhluk yang merupakan titisan dari khalik, tidak ada dalam Islam. Tidak ada. Dan Allah tidak mempunyai anak dan tidak beranak. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Dan kita harus meyakini itu. Makanya ketika orang-orang Nasrani mengatakan Isa itu sebagai anak Allah, Allah murka. Dan perkataan itu perkataan yang besar, sampai langit dan bumi akan hancur ini ketika orang mengatakan Allah itu punya anak. Allah sangat murka. Makanya tugasnya para dai mengancam mereka. Orang mengatakan Allah itu mempunyai anak. Makanya kalau kita lihat orang-orang musyrik aja, enggak ada yang mengatakan demikian. Orang musyrik itu penitisan-penitisan enggak ada, atau bersatu dengan makhluk juga tidak ada. Makanya Allah ketika berfirman dalam surah At-Tur, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun am indakum khazain rabbika am humul musaytirun. Allah berfirman dalam surah At-Tur di ayat 35 sampai 37, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu atau mereka yang menciptakan? Jadi ada yang menciptakan, ada yang diciptakan, gak mungkin bersatu. Atau mereka yang menciptakan langit dan bumi, bahkan mereka tidak meyakini. Atau di sisi mereka perbenaran Allah, atau mereka yang berkuasa. Ketika ayat dibacakan, Nabi ini waktu itu baca surah At-Tur ini di surat Maghrib, ada seorang sahabat bernama Jubair bin Mut'im, waktu itu belum Islam, belum masuk Islam dia. Ketika dia mendengarkan ayat ini, kada qalbi ayatir, hampir aja hatiku ini terbang. Artinya beriman dia kepada, langsung mengucapkan dua kalimat syahadat setelah itu. Hadisnya sahih dari Imam Bukhari. Hadisnya sahih dari Imam Bukhari. Jadi ada khalik, ada makhluk. Enggak mungkin Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mulia, Allah yang maha agung bersatu dengan makhluknya. Baik secara akal maupun syariat, enggak bisa diterima. Seluruh makhluk ini diciptakan oleh Allah dan seluruh makhluk ini butuh kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 15, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu al-ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian ini butuh kepada Allah dan Allah itu yang maha kaya dan Allah yang maha terpuji. Jadi manusia ini butuh semuanya kepada Allah. Allah maha kaya. Gak mungkin makhluk ini bersatu dengan Allah atau Allah bersatu dengan makhluk, gak mungkin. Dan ini merupakan keyakinan yang kufur dan sesat dan mengeluarkan orang dari agama Islam, keyakinan ini. Allah juga berfirman, Allahu Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah SWT berada di atas langit, bersemayam atau istiwa di atas arasy, berpisah dari makhluknya. Meskipun demikian Allah tetap bersama para makhluknya dimanapun mereka berada. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersama kamu di mana kamu berada. Ayatnya sudah kita bahas di halaman 209, surah Al-Hadid ayat 4 ada di halaman 209. Jadi ini keyakinan dari kaum tarekat sufiyah yang memahami tentang wahdatul wujud atau wahdatul wujud atau hulul, ini dikafirkan oleh para ulama. Keyakinan kita bahwa Allah itu istiwa dan searas, Allah bersama hambanya, maksudnya Allah melihat, Allah mengetahui, dan Allah menolong mereka, membantu mereka bagi orang beriman. Dan Allah, pengetahuan Allah itu yang disebutkan, ilmunya Allah itu yang bersama makhluknya, bukan zatnya Allah. Karena sesuatu yang tidak mungkin secara nas Al-Quran dan hadis Nabi dan juga secara akal. Kenapa? Karena Allah menyebutkan demikian di dalam nas Al-Quran dan juga sunnah Nabi, dan dipahami para sahabat demikian, bahwa Allah tetap istiwa di atas arasy dan Allah mengetahui seluruh makhluknya. Gak ada yang mengatakan seorang pun dari sahabat atau tabi'in bahwa Allah bersatu dengan makhluknya, tidak ada. Kecuali yang pertama kali ya Jahmiyah, kemudian dilanjutkan oleh yang lainnya. Wallahu a'lam, cukup sampai sini. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz. Semoga pelajaran yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Allah mudahkan kita untuk bisa memahami dan mengamalkannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda bertanya, silahkan di 021 823 6543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami harapkan pertanyaan Anda berkesesuaian dengan pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustaz. Penanya pertama kami berikan kesempatan, silahkan. Halo. Halo. Selamat Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana? Ini dengan Abu Alif di Bau-Bau, Ustaz. Silakan Bapak, pertanyaannya disesuaikan dengan pembahasan ini. Ya. Yang pertama saya tanyakan masalah apa yang dimaksud dengan hal-hal yang baru dalam agama. Yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini pemerintah kota beserta MUI mereka mengeluarkan suatu buku yaitu tata cara penyelenggaraan jenazah dalam adat istiadat masyarakat. Apakah Nabi kita Muhammad SAW itu belum menyampaikan atau belum menerangkan tata cara penyelenggaraan jenazah ini? Ya, baik Pak, cukup ya Pak ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Ustaz Kamper, silakan Fadhil Ustaz. Saya enggak dengar apa pertanyaannya. Apa pertanyaan apa? Akal. Oh. Yang kedua, iya, tentang hal-hal yang baru dalam agama. Pertanyaan tadi berkaitan dengan pertanyaan dengan hal yang baru. Yang baru dalam agama sesuatu yang diadakan oleh manusia yang enggak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Berarti Nabi enggak melakukan, dilakukan oleh orang-orang belakangan. Ini bicara soal yang baru dalam agama, bukan dunia. Kalau dunia, Nabi bersabda antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi bid'ah itu berkaitan dengan sesuatu yang baru dalam agama. Di buku ini ada penjelasannya tentang masalah bid'ah. Jadi kita harus memahami dulu tentang agama ini, apa yang dimaksud dengan sunnah, apa pengertian bid'ah. Pengertian bid'ah, lihat di halaman 75 dari buku ini. Halaman 75 dari buku Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Jadi Nabi bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Atau hadis yang lain, wa kullu bid'atin dhalalah, hadis yang lain, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi bid'ah artinya sesuatu yang baru dalam agama yang dibuat-buat setelah wafatnya Nabi SAW, yang diada-adakan tanpa ada contoh sebelumnya. Disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah bahwa bid'ah dalam Islam adalah segala apa yang disyariatkan oleh Allah, segala apa yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, yang tidak diperintahkan baik dalam wujud perintah wajib atau anjuran. Atau penjelasan Imam Syafi'i di halaman 77, al-bid'atu tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi syar'iyyata yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbud lillahi subhanahu. Bid'ah adalah cara baru dalam agama yang dibuat menyerupai syariat dengan maksud untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bid'ah satu cara yang baru dalam agama yang dibuat-buat menyerupai syariat yang tujuannya itu berlebihan dalam ibadah kepada Allah taala. Ya, kok contohnya banyak sekali ya, tentang orang mengadakan sholat yang baru dalam agama yang Nabi enggak contohkan. Seperti sholat raghaib atau zikir-zikir yang enggak ada contohnya banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Begitu juga acara-acara yang diadakan oleh kaum muslimin yang Nabi enggak contohkan, seperti jenazah tadi disebutkan mengadakan tahlilan sesudah orang kematian enggak ada, atau perayaan acara maulid atau yang lain Nabi enggak contohkan. Kalau itu baik Nabi sudah lakukan, karena agama ini sudah sempurna seperti prinsip yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi apa yang Nabi ajarkan sudah jelas semuanya. Yang membawa manusia ke sorga sudah Nabi jelaskan. Yang membawa ke neraka Nabi sudah jelaskan. Kalau seandainya perbuatan itu baik, apakah itu perayaan atau sholat-sholat yang diadakan, zikir yang diadakan atau selawat-selawat yang diadakan oleh mereka, kalau itu baik Nabi sudah lakukan dan sahabat sudah lakukan. Kalau enggak ada, enggak boleh kita adakan. Karena agama harus dengan dalil, dengan hujjah. Itu mukadimah yang tadi saya sampaikan. Adapun berkaitan dengan buku yang diterbitkan oleh majelis ulama, saya enggak tahu, saya belum lihat buku itu. Ditanyakan aja langsung kepada majelis ulama tentang buku itu. Iya, silakan yang lain. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Terima kasih para ustaz yang telah menyampaikan nasihat yang bermanfaat. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya kami tunggu kembali pertanyaan Anda di line telepon 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa ini, di mana? Dengan ibu Risma di Tangerang. Silakan dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya ya. Ya Pak Ustaz, saya mau bertanya Pak Ustaz. Kan katanya kalau misalnya ahli kitab itu boleh dimakan makanannya, kalau yang musyrik nggak boleh. Tapi kan ahli kitab itu dia bilang Tuhan itu ada tiga, lebih parah dosanya kan. Kenapa boleh makan makanannya gitu Pak Ustaz? Dan kan orang musyrik nggak boleh kita makan makanannya. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ustaz kan persilakan fadhil. Waalaikumsalam. Iya. Tentang kebolehan makan ahlul kitab itu Allah yang menyebutkan dalam Al-Qur'an. Bukan saya, lihat di surah Al-Maidah. Yang membolehkan Allah dalam Al-Qur'an, dan Allah tahu bahwa orang-orang ahlul kitab itu mereka mengakui Tuhan itu tiga. Allah tahu. Kita buka dulu penjelasan bahwa Allah mengatakan kafir kepada orang mengatakan Allah itu tiga. Baru setelah itu kita bahas tentang Allah membolehkan tentang makanannya. Di ayat 72 dan 73 Allah berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiihu ibnu maryam. Allah berfirman, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah itu adalah Isa bin Maryam. Allah yang mengatakan kafir mereka di dalam surah Al-Maidah ayat 72. Di ayat 73-nya, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang mengatakan Allah itu tiga. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Dan tidak ada ilah melainkan hanya Allah, ilah yang satu. Jadi Allah sudah menjelaskan tentang kekafiran mereka. Tapi mereka tetap dikatakan ahlul kitab. Allah yang menamakan mereka ahlul kitab. Kemudian Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'idah di ayat 5 tentang ahlul kitab. Allah berfirman, Al-yawma uhidda lakum utayyibat wa ta'amu alladhina utul kitab hillu lakum wa ta'amukum hillu lahum. Pada hari ini dihalalkan bagi kalian yang baik-baik, dan makanannya orang yang bikin kitab hal bagi kalian, dan makanan kalian hal bagi mereka. Ini nas Al-Quran menyebutkan demikian. Allah yang sebutkan. Dan mereka dahulu, kalau mereka menyembelih itu, mereka baca bismillah dengan nama Allah. Jadi dibolehkan untuk makan. Kalau sekarang kita gak mau makan, boleh aja karena kita ragu tentang mereka. Tapi kalau soal halalnya, Allah sebutkan, halal lakum wa ta'amuhum halal lakum, makanan mereka hal bagi kalian. Allah sebutkan demikian. Jadi kita enggak boleh mengharamkan sesuatu yang Allah enggak haramkan. Ini kan dalil. Jadi yang menghalalkan, kenapa boleh makan? Allah yang menghalalkan. Kalau kita enggak mau makan, itu hak kita, tapi jangan kita mengharamkan buat orang lain. Saya enggak mau makanan dari Alkitab. Untuk pribadi kita enggak mau, kita masih ragu. Tapi enggak boleh kita haramkan. Oh, enggak boleh kaum muslimin makan, enggak boleh. Allah yang menghalalkan. Kita mau menentang Allah dan Rasulnya, enggak boleh. Kalau Allah sudah menghalalkan, Allah yang mengatakan bahwa mereka kafir, tapi Allah mengatakan juga boleh untuk makan mereka. Bahkan bukan hanya makanannya, bahkan perempuannya pun dibolehkan untuk dinikahi. Tapi para ulama berpendapat bahwa kondisi yang ada sekarang ini, ya harus kita melihat maslahat dan mafsadah. Kenapa? Kalau dulu ketika orang menikahi perempuan ahlul kitab, dia bisa mengajak istrinya untuk masuk dalam agama Islam. Kalau sekarang suaminya yang dibawa ke dalam agama Kristen, Maka sebagian ulama mengharamkan. Gitu. Bukan mereka menentang ayat, tapi kondisi yang ada justru orang jadi murtad dengan agamanya. Jadi sifatnya boleh, boleh bukan harus dilaksanakan. Yang muslimah banyak yang taat untuk dinikahi, yang soleha. Kenapa nikahi orang kafir dari ahlul kitab? Wallahu a'lam. Yang lain silakan yang mau tanya. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Selanjutnya kami angkat kembali, silakan di 0218236543 untuk telepon yang ketiga. Halo? Halo? Belum tersambungkan. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawa, silakan di 0218236543. Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa ini, di mana? Saya bertanya, Pak Ustaz. Ya, dengan Ibu siapa ini, di mana? Kalau kita salat berjamaah, salat subuh, apakah kita boleh mengikuti imam kunut? Iya, Ibu. Cukup. Terima kasih, Ibu, atas pertanyaannya. Silakan, Ustaz. Iya. Ini pertanyaan sudah masuk ke dalam masalah bid'ah ya. Tentang masalah berkaitan dengan kunut subuh. Memang ada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud bahwa Nabi SAW terus menerus melakukan kunut subuh sampai meninggal dunia. La yazalu yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Tapi hadis ini dhaif. Hadis ini lemah. Dalam sanadnya ada seorang rawi bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Dia sayyul hifzi, jelek hafalannya. Dan para ulama mendhaifkan hadis ini. Kemudian tentang hadis yang lain, ada hadis yang Nabi melakukan juga kunut di waktu subuh. Tapi itu bukan hanya subuh, tapi di lima waktu sholat berkaitan dengan kunut nazilah. Nazilah itu kunut yang dilakukan ketika terjadi malapetaka yang menimpa umat Islam. Terjadi peperangan antara kaum muslimin dan kafirin, maka disunnahkan untuk imam kaum muslimin mengadakan kunut di lima waktu sholat, di rakaat yang terakhir. Itu yang ada. Itu hadisnya sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Adapun terus-menerus kunut subuh, hadisnya dhaif. Maka ada seorang sahabat bertanya kepada bapaknya, "Wahai ayahku, engkau pernah sholat di belakang Rasulullah SAW, di belakang Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in, afakanu yaqnutuna fil fajri?" Apakah mereka melakukan kunut subuh? Dijawab oleh bapaknya, "Ai bunayya muhdatsun." Wahai anakku, kunut subuh itu bid'ah. Bahkan dalam riwayat Imam Nasa'i lebih tegas lagi, hadisnya sahih. Ai bunayya bid'atun. Wahai anakku, kunut subuh itu bid'ah. Artinya, sekarang kita lihat, tadi sudah kita bahas di mukaddimah bahwa kita wajib mengikuti pemahaman siapa? Sahabat. Karena sahabat mengatakan kunut subuh bid'ah. Dan enggak ada seorang pun sahabat yang menentang. Riwayat ini sahih. Jadi hujah perkataan sahabat. Kunut subuh itu adalah bid'ah. Berarti enggak boleh orang mengadakannya. Kalau ada pendapat imam mengatakan kunut subuh itu sunnah, ya karena hadis yang tadi, dia tidak tahu tentang lemahnya hadis itu. Itu ijtihad dia. Tapi ijtihad yang salah enggak boleh diikuti. Ijtihad yang salah enggak boleh diikuti. Sekarang ada perkataan sahabat, ada perkataan ulama. Yang kita pegang perkataan siapa? Sahabat. Ya. Karena qaulu sahabi hujjah. Perkataan sahabat itu hujjah selama tidak ada yang menentang. Enggak ada ya sahabat yang lain yang menentang perkataan sahabat ini. Maka kita wajib pegang bahwa kunut subuh itu bid'ah. Kalau kunut subuh itu bid'ah, sekarang kita sholat di belakang imam yang kunut subuh. Karena ini bid'ah, kita enggak ikut dia melakukan kunut. Ya kita memperbanyak zikir karena waktu i'tidal Nabi membaca doa i'tidal itu panjang Nabi, memuji Allah. Jadi adanya Allahumma rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil ardi wa mil amma syi'ta min syai'in ba'du ahla ath-thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abd. Allahumma la mana lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Kalau belum selesai kunutnya, kita ulangi lagi baca itu, enggak apa-apa. Nabi juga pernah mengulang-ulang baca ketika i'tidal itu, membaca li rabbil hamdu li rabbil hamdu li rabbil hamdu li rabbil hamdu li rabbil, terus saja kita memuji Allah. Kalau kita sudah tahu bahwa itu bid'ah, jangan kita ikut. Itu jawabannya yang pertama dan kedua. Yang ketiga, kalau ibu bertanya tentang sholat subuh, yang terbaik bagi perempuan sholatnya di rumah, bukan di masjid. Perempuan dianjurkan oleh Nabi sholatnya di rumah. Ketika para sahabat izin untuk sholat di masjid, Nabi mengizinkan tapi dengan syarat tidak memakai wangi-wangian. Cuma Nabi larang para sahabat yang laki-laki melarang istrinya sholat di masjid. Cuma Nabi mengatakan, la tamna'u ima Allahi masajidallah wa buyutuhunna khairun lahunna. Jangan kalian larang perempuan itu untuk sholat di masjid, tapi ingat, rumah mereka lebih baik buat mereka. Jadi perempuan sholatnya di rumah itu lebih baik. Ini Nabi berbicara SAW di Masjid Nabawi, yang kalau kita sholat di Masjid Nabawi sekali lebih utama dari masjid yang lain seluruh dunia, 1000 kali lebih utama, 1000 kali dari masjid yang lain seluruh dunia. Nabi anjurkan mereka di rumah, tapi Nabi gak memarahi kalau mereka ke masjid juga. Nabi gak marahi, tapi Nabi anjurkan aja. Makanya bagi ibu yang tadi, yang terbaik untuk perempuan itu sholatnya dia di rumah. Saya pikir cukup sampai di sini. Mungkin ada satu lagi, ada pertanyaan dari apa, SMS, ada terakhir dari pesan singkat yang terakhir dari Abdullah di Jakarta yang bertanya, Ustadz, saya pernah melihat beberapa orang yang bajunya kumuh, lusuh, tidak pernah sholat dan seperti orang gila. Akan tetapi orang-orang di kampung kami, di sekitar kami, mengatakan dia adalah ma'rifat, sudah dekat dengan Allah, dan terkadang dimintain doa-doa keberkahan dicium tangannya. Nah, bagaimana kita menyikapi hal tersebut, Ustaz? Mohon diberikan nasihat yang bermanfaat. Silakan, Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad. Sekarang dia, mereka, masyarakat sudah tahu itu orang gila. Kok dikatakan punya makrifat? Berarti mereka sama-sama gila berarti. Mestinya kan Islam ini ajaran yang waras. Islam ini ajaran yang mengajak akal ini untuk berpikir. Afala ta'qilun, afala tafakkarun. Dan kita dalam kita beragama, kita kembalinya kepada Quran dan Sunnah. Kepada orang yang hidup aja, maksudnya orang yang waras, kita gak bisa ngambil kecuali dengan dalil. Kok kemudian menganggap orang yang sudah gila itu punya kedudukan? Ini ajaran bukan dari ajaran Islam. Dari mana? Tarekat Sufiyah. Asalnya dari tarekat Sufiyah. Idama agama, ajaran tasawuf itu orang disuruh zikir sampai dikatakan gila. Zikir terus sampai gila. Enggak mungkin Islam mengajarkan disuruh orang jadi gila, enggak mungkin. Ajaran Sufiyah itu ada seperti itu. Nah, dianggap bahwa ini orang ini banyak zikir jadi gila, sehingga kita harus datang. Dalam Islam gak ada juga istilah ma'rifat, hakikat ma'rifat. Mereka katakan bahwa kita ini yang masih sholat, ngaji, nuntut ilmu, ini masih syariat kita, masih syariat. Tapi kalau udah kiai-kiai segala macam, udah tokohnya, udah sampai hakikat ma'rifat, udah gak lagi nuntut ilmu, udah gak sholat, gak puasa dia. Menurut mereka, ini bukan dari Islam. Maka tadi saya sebutkan bahwa tasawuf itu bukan dari Islam, dari ajaran-ajaran luar Islam. Gak mungkin dalam agama Islam diajarkan orang itu punya kedudukan yang tinggi sehingga dia gugur kewajiban sholat, kewajiban puasa. Gak mungkin, Islam gak ajarkan. Karena contoh kita Rasulullah SAW tetap sholat sampai akhir hayatnya, tetap puasa sampai akhir hayatnya, gak ditinggalkan. Sahabat juga demikian. Antum lihat sahabat-sahabat yang utama, Umar bin Khattab radhiyallahu an, tetap sholat sampai akhir hayatnya, sampai lagi sholat subuh dibunuh dia, Ubaidah bin Al-Majusi, Enggak ada. Padahal jelas Nabi sudah mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah. Beberapa sahabat lagi di surga tempatnya. Tapi tetap punya kewajiban. Sedangkan orang sesudahnya para sahabat enggak ada jaminan surga. Ini sahabat yang dijamin surga, Nabi jamin surga, tetap mau kewajiban. Jadi ini kesalahan dari pemahaman yang sesat dan kufur yang kemudian diikuti oleh masyarakat. Jelaskan, kalau antum mampu untuk jelaskan, jelaskan. Gak mungkin masa ada orang gila bisa mencapai ma'rifat, gak mungkin. Dia untuk dirinya dia gak kenal, kalau dia gak tahu dirinya. Untuk dirinya dia gak tahu siapa dirinya. Dan dia juga gak ibadah kepada Allah. Kok kita datang? Kenapa kita gak beribadah kepada Allah dan meminta kepada Allah dan segala macam. Ini penyimpangan. Ini merupakan godaan dari syaitan. Jadi syaitan itu berusaha bagaimana menyesatkan manusia dari jalan Allah. Firqa-firqa yang sesat, semua firqa yang sesat itu semua ada setannya. Semua firqa yang sesat, semua ada setannya. Maka Nabi SAW ketika membacakan ayat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bina alaikum tattaqun, dalam surah Al-An'am ayat 153. Ini jalanku yang lurus. Ikuti yang lurus ini. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain, misalnya jalan itu akan menyesatkan kamu jalan Allah. Demikian Allah perintahkan kepada kamu agar kamu bertakwa kepada Allah. Ketika Nabi menjelaskan ayat ini surah Al-An'am ayat 153, Nabi menggaris. Garis lurus, ini jalanku yang lurus. Ikuti, itu jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan sahabatnya. Jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu majma'in. Kemudian Nabi menggaris garis yang kecil, pendek-pendek kanan kiri. Kata Nabi, "Ma min sabilin illa wa 'alaihi syaitanun yad'u ilaih." Tidak ada satupun jalan dari jalan-jalan ini, maksudnya golongan-golongan ini, firqa-firqa ini, ajaran yang sesat ini, melainkan ada setan yang mengajak padanya. Jadi masih ada setan. Ya, merusak agama ini yang pertama kali setan. Kemudian setan membisikkan kepada siapa? Kepada orang-orang kafir untuk merusak agama. Kemudian setan membisikkan kepada tokoh-tokoh dari ahlul bid'ah dan seterusnya seperti itu untuk merusak agama ini. Jadi saya nasihati kepada yang bertanya dan juga kepada yang lainnya, kita harus kembali kepada Quran dan Sunnah Al-Fahmi Salaf. Kita kembali lihat yang seperti itu, yaitu musibah yang menimpa agama ini. Artinya dari umat Islam seperti itu. Kalau bisa kita mampu jelaskan, jelaskan. Tapi kita ajak mereka untuk kembali kepada Quran dan Sunnah Al-Fahmi Salaf. Dan kita berpegang teguh. Kewajiban kita nuntut ilmu. Sama juga kepada da'i-da'inya, kewajiban nuntut ilmu. Belajar lagi, kita belajar lagi. Fahami agama ini dengan benar. Supaya kita selamat dunia dan akhirat. Dan kewajiban kita menjelaskan kepada umat tentang tauhid. Dan agar mereka jauh dari syirik. Kembalikan umat kepada sunnah. Dan jauhkan mereka dari bid'ah. Ajak mereka kepada ketaatan dan jauhkan mereka dari maksiat. Itu tugasnya kita sebagai thalibul ilm dan juga para dai. Yang paling penting kita ajak keluarga kita dulu ke surga. Dengan belajar Quran Sunnah Al-Fahmi Salaf dan mengamalkannya dengan ikhlas karena Allah dan ittiba. Itu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.